Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, poro alim, poro kiai, sederek sedaya jamaah pengawasan kitab hikam engkang minulya. Alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing acara pengawasan hikam menika. Mentar muga mbeta manfaat kangge kula so panjenengan sedaya. Ing dinten menika kula kali panjenengan pengawasan kitab hikam tutuk dateng nomor 23 tengah kiambak. Di mana pada pengajian yang telah lalu kula kali panjenengan dipun aturake bahwa bukanlah termasuk orang yang makrifat dengan Allah adalah orang yang memberi isyarah kemudian dia menemukan satu kebenaran dari isyarahnya itu tadi. Teng mriki monggo kita lanjutakan. Bismillahirrahmanirrahim. Balil arifu, balik utawi wong kang makrifat ing Allah. Man iku wong la isyarota kang ora ono isyarah iku maujud lahu katwe man lifanaihi krono fana iman min wujudihi saking wujudiman. Aiman tegese wong layas hadu kang ora nyakseni sopoman anna lahu ing sak temene iku kadweman isyarotan opo isyaroh. Wa in wako'at senajano dadi kenyataan opo isyaroh minhu saking man lifanaihi fi wujudihi lifanai krono sirnoniman fi wujudihi dalam wujudiman wanti wa ihilan kelempite man fi syuhudihi ing dalam penyaksenane man. Ad-dhamiru taiskabene dhamir iku lil a'li dhalikal arifi barik mengkunu-mengkunu maring mengkunu-mengkunu wong kang makrifat. Wa fi utaifi iku bimaknaan kelawan ngangge manunean. Teng mriki diterangkan orang yang arif adalah orang yang tidak punya isyarah sama sekali. Artinya orang sing boten nyakseni bahwa de'e niku enggak ada isyarah. Sekalipun kenyataannya dia pernah mengisyarahi sesuatu dan sesuatu itu terjadi. Ndak diakoni ngoten lho. Ono wong katene njaluk syarat kepingin lancar penggaweane. Mulai nang sampean dikei banyu bening. Kon kok mulai. Niki isyaratnya adalah bahwa orang itu nanti pulang niku penggaweane akan diparingi lancar dening Gusti Allah kaya sifate banyu lan dikai bening bancar juga seperti sifatnya air itu tadi. Nah kemudian saktelah sakbaktane de'e niku wangsul saking griyane kiai sing ngekei syarat niku wau kok ternyata pendamelane dipun paringi lancar saestu nang Gusti Allah. Lancar nggih. Terus sumbere ya banter. Lho walaupun dhek niku ndelok wong sing disyaratin niku berhasil. Yang disyaratin niku sukses. Dia tidak punya anggapan bahwa kesuksesan itu adalah hasil daripada isyarahnya itu tadi. Lho wong sing mboten ngakoni dateng isyarahe kaya ngeten niki jenenge al-arifillah. Berarti dia itu adalah orang yang kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Napa kok diarani kenal? Enggih, sebab sekalipun dia mengeluarkan isyarahnya dan isyarah itu tadi cocok karo kenyataane, betul-betul berhasil, betul-betul sesuai dengan yang diisyarahi. Tapi dia punya keyakinan bahwa isyarahnya itu tak lain adalah kehendaknya Allah. Isyarah ini ku kekarepane Gusti Allah. Lek wis isyarahe kekarepane Gusti Allah berarti andai kata ada kejadian yang cocok kalau dengan isyarahnya itu tadi de'e mboten menganggap bahwa isyarahnya itu adalah isyarahnya sendiri tetapi takdir saking ngersane Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, napa kok de'e menganggap tidak punya isyarah lifana ihi fi wujudi? Krana de'e niku sudah menganggap fana. De'e niku nganggep mboten wonten blas nek donya niki. Yang ada itu cuman Gusti Allah. Dia isyarah berarti mboten isyarah. Dia punya pemikiran berarti dia tidak berpikir apa-apa. Dia mengaji maka mengajinya tidak dianggap. dia beramal baik sebaik apapun tidak pernah amalnya itu diandalkan. Jadi tidak ngendelno, wah saya ini orang yang sudah beramal sholat sekian puluh tahun, iki lo hasilnya aku. Lenda aku tidak kira berhasil iki. Kalau tidak saya tidak akan sukses ini. Mboten gadah pemikiran ngoten sama sekali. Tidak ada pemikiran seperti itu sama sekali. Wanti wa ihi fi syuhudi. Dan dia sudah terlempit. Napa terlempit niku? Wis kegintal, sudah tersimpan ada di dalam pemandangan hatinya. Dia merasa bahwa dia sudah tidak ada, tidak punya pengaruh lagi. Mboten wonten gaene maning, urip koyo mboten urip, dak ono. Wis mek beramal hanya karena dia merupakan hambanya Allah. Dan dia nyembah datang Gusti Allah karena Allah adalah Tuhannya, dia adalah hambanya. Perkoro apik lan eleke wis apa jari pangeran, sing penting kini wis berusaha. Cocok karo syariati. Ngoten to. Niku jenenge wong wali. Ojo keliru sing diarani wong wali wong sing akeh santrine. Sing dianggap wong sing wali niku sing tabrak motor ndak apa-apa. Ojo keliru ngarani wong sing wali niku wong sing mandi pengucape mboten. Wali itu peninjauannya adalah saking awake dhewe. Pean niku termasuk wali napa mboten? Niku apa jare ati sampean dhewe? Lek ati sampean itu beramal tapi amalnya sama sekali tidak menjadi kebanggaan, oleh mboten menjadi kebanggaan karena dhek niku sadar bahwa dia beramal baik itu merupakan maunah, merupakan pertolongan murni saking ngarsane Gusti Allah. Lho niku jenenge panjenengan niku al-arif, wong sing kenal karo Gusti Allah. Fi di dalam lafadz fi wujudihi niku maknane an, ngangge maknane an li fana'ihi fi wujudihi krono sirnone man fi wujudi saking wujute man. Jadi wujudnya sudah dianggap tidak ada. Wanti wa'ihi an syuhudia. Dan dia sudah tidak menganggap bahwa dirinya itu ada. Sama sekali mboten ada anggapan punan. Wayah tamilu lan kongang apa auduhu bali idomir lil hakim maring zat kang hak subhanahu wa suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah. Ai tegese annal arifa sak temene wong kang makrifat hakikatan ing dalam hakikate huwal ladzi yaiku wong ghoba kang sirna sapa alladzi anil isyarati saking isyara wal musyiri lan saking kang ngisyaroi wal musyarobi lan maring barang kang den isyaroi. Sing diarani al arif hakikatan niku orang yang tidak ada, hilang sama sekali dari isyara. Saking perasaan bahwa dia mengisyaroi dari sesuatu yang diisyaroi ini, wis dak ana wisan. Dia menganggap tetap punya anggapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi fa idza waqa'at mongko arikalane tumiba minu saking al arif isyaratun apa isyara la yashhadua mongko ora nyakseni sapa al arif ha ing isyara wala yashurulan orang rasa sapa al arif biha kelawan isyara likaunil musyiri krana anane kang isyaroi wal musyari lan kang den isyaroi apa ilahi kang hina idzin ing dalem nalikane isyara wallahu taala yaiku Allah taala. Jadi kalau memang isyarohnya itu cocok sesuai dengan kenyataan. Ono wong takon. Mbah, kula takon teng jenengan, Mbah. Saiki pilkada iki sing hasil nomor 1, nomor 2, nomor 3. Napa nomor 3, napa nomor 2, napa nomor 1? Mbah meneng-meneng tok godhek-godhek. Isyarohnya Mbah itu terlihat apakah ke yang nomor 1, apakah ke yang nomor 2, apakah ke yang nomor 3? Senajan pun isyaroi ketok lan hasilnya cespleng, betul-betul sesuai dengan kenyataannya. Ini gulek wong al-arif, dia tidak menyaksikan bahwa isyaroh itu betul-betul cocok. Ayo nah, pas yo karo badeanku yo. Perhitunganku ngene, perhitunganku ngene. Mboten wek metu wek ngoten. Sakniki kan koyo dadi wong nu koyo pinter-pinteran ngono, sapa sing luwih pas isyarohe berarti dia itu orang yang paling hebat. Mboten. Masih sampean ndak isyaroh, lek wayahe sukses ya sukses. masih sampean isyarok lek wayahe gagal yo gagal. Tapi ingat, memang tingkatannya al-arif, tingkatane tiang sing makrifat nang Gusti Allah niku namung isyarok saja. Tidak sampai tunjuk hidung, mboten. Iki lho nanti yang berhasil, mboten. Itu lho nanti yang dadi, yang jadi, yang sukses, mboten. Tak sampai tunjuk hidung ngoten lek tiang niku makrifat karo Gusti Allah. Andai kata dia itu menunjuk hidung, itu hanya di dalam zahirnya saja, tapi atine mboten. Gampangane niku kalau orang lain tidak bisa menilai isyarahnya orang lain itu gagal. Bagi dia sendiri, orang yang mengisyarahi juga tidak boleh menganggap bahwasanya isyarahnya itu terjadi betul. Sing delok yo ndak oleh ngremehno, sing ngrasakno yang mengisyarahi tidak boleh terlalu besar hati bahwa isyarahnya benar. Napa kok mboten nganggap isyarahnya itu betul-betul berhasil? Likaunil musyiri wal musyara musyari ilaihi kina idzin huwallahu taala. Karena dia berkeyakinan bahwasanya yang mengisyarahi langsing diisyarahi niku mung Gusti Allah. Li'annal arifah ina idzin fi maqamil jam'i. Krono sak temene wong kang makrifat ina idzin ing dalam nalikane iki isyarah iku fi maqamil jam'i ing dalam maqam kroyoan. Mboten maqam ijenan. Dadi maksude niku berhasil di dalam isyarahnya. Sampai niku pak nyambut gawe yo meracang, gila. Dikei isyarat digawani jeruk seger, berarti meracangnya akan berhasil. Setelah dia berhasil, dia itu menganggap bukan dirinya yang mengisyarahi tetapi dari Allah. Napa kok ngoten nggih? Krono lek tiyang niku makrifat karo Gusti Allah. Dee niku iso mengisyarahi bahwa pekerjaan meracangnya itu akan menjadi batu loncatan dae dadi wong sugih niku mboten murni krono isyarah tetapi fi maqamil jam'i. Ngerti fi maqamil jam'i ya sampean? Maqamil jam'i niku ngeten. Sampean sing isyarah, wong sing disyarati niku sing nyambut gawe. Lek panjen sampean niku betul-betul kuoso, orang yang diisyarah itu tadi ndak kadek nyambut gawe moro langsung sugih. Ngaten lho. Jadi maqame sampean niku sik maqam kroyokan. Nun sewu, lek makome Gusti Allah kan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menginginkan sesuatu itu terjadi, Allah cukup mengatakan kalimat kun saja. Mboten katik nopo-nopo lek kula mbek sampean. Kan masih ada ini dan itu. Sampean sing ngisaroi, wong sing diisyarahi sik nyambut gawe. Dadi sugene niku ketoke kaya teko nyambut gawe, sampean sing isyarahi jenenge maqamul jam'i. Waman utawi sapane wong kana ikbono sapa man. Ana iku kadzalika kaya mengkono-mengkono maqamul jam'i, bahwa mongko taiman iku ghaibun wong kang ghaib an ru'yati nafsihi. Saking pandangan awak dhewe niman. Wong niku lek wis ngrasa awake niku kroyokan. Maksudnya kroyokan niku keberhasilan tentang isyarahnya itu bukan hanya semata-mata krono isyarohi, tetapi krono kroyokan karo usahai wong liyo, kroyokan karo usahai tiang sing disyarati, kroyokan karo usaha-usaha kawan-kawan dan sanak kerabatnya. Maka itu namanya orang yang makrifat. Dalam arti de'e niku de isyarohnya sama sekali tidak punya pengaruh apa-apa. Qala Syekh Yusuf Al-Ajami. Dawu sapa Syekh Yusuf Al-Ajami qaddasa mugi bersihaken. Mugi nyuciaken Allah sapa Allah sirahu ing atine Yusuf. Dawu ngeten man takallama fi maqamil jami falaisa bimutakallimin wa innamal mutakallimu angin pastine utawi wong kang guneman al-haqqu iku zat kang hak subhanahu wa suci hak ala lisani abdi ing atase lisane kaulane al-haq wa wa utai kaul iku kaulu daun syekh fil khabar al-qudsi ing dalam khabar al-qudsi kang bangsa pangeran fabi mongko kelawan ingsun yasma'u krungu sapa abdi wabi lan kelawan ingsun yubsiru bisa ningali sapa abdi wabi lan kelawan ingsun yantiku bisa guneman sapa abdi Dawune Syekh Yusuf Al-Ajami niku dawuh man takallama fi maqamil jam'i falaisa bimutakallimin. Siapa orang yang guneman di dalam makom jamak, maka berarti dia tidak bisa bicara. Napa lek makome guneman makom jamak? Menungso iku iso ngomong kudu ana cangkeme. Nomor siji, nomor loro pita sing ndek jero kangge ngetokno swara niki mboten rusak. Nomor kali wonge wetenge kaisen. Lambene kudu kena. Untune kudu jangkep. Rongga mulutnya juga harus lengkap. Iki jenenge ngomong fi maqamil jam'i. Lek onten tiyang ngomong fi maqamil jam'i berarti dek itu bukan orang yang langsung berbicara. Wong gunemane sik kroyokan, kok cara radio niku butuh nang baterai. Butuh nang mesine radio, butuh nang gelombang, butuh nang FM. Itu berarti bukan hanya nun sewu, bukan hanya radionya yang ngomong. Tetapi di situ juga ada orangnya. Ada peralatan ini, ada peralatan ini. Niki lek cara tauhid ndak kena diarani sing ngomong radio mboten kenge. Kayak menungso niku. Ngomong iso cetok kaya ngeten, syaraté siji. Untune kudu jangkep. Rongga mulutnya juga harus bagus. Cangkeme yo kudu ana. Wetenge kudu iso. Wetenge kudu kaisen. Nomor loro wonge ndak bisu. Kalau sekian banyak persyaratan ini sudah terpenuhi, maka orang itu akan bisa dikatakan berbicara. Nah, berbicara ini ku kroyokan. Antarane cangkem, antarane untu, antarane ilat, antarane gorokan, antarane mangan, antarane ndak bisu. Lelek wis ngomong ini ku kroyokan koyok ngeten, berarti dia itu masih belum bisa berbicara sendiri. Makanya dikatakan manusia itu enggak punya sifat kalam. Krono nopo guneme kroyokan. Ono cangkem, andai kata orangnya bisu, gak iso ngomong. Wongnya mboten bisu, tapi cangkemnya kena tabrak motor sampai penyet, abuh, gak iso ngomong. Untune ajur, wongnya wis tuwek, pipine wis kempong, guneman mboten tegas kaya ngeten, piyek-piyek, nangan dikon le, wis mari mangan nak. Gunemen ini mboten tegas, bicaranya tidak cetho, ngomongannya mboten pertelo, gak kena dirungokno kuping. Lo pembicaraan yang dengan kroyokan seperti ini namanya laisa bimutakallimin. Nek Gusti Allah ngomong ndak perlu cangkem. Allah ngomong niku ndak perlu untu. Allah ngomong niku ndak perlu mangan. Allah ngomong niku ndak perlu kudu iso guneman mboten. Wis pokoke lek Gusti Allah kepingin nopo mawon, Allah cukup mengucapkan kalimat kun. Jadi omongan kula mbek sampean niki koyok-koyok ndak ana faedahe kalau tidak ada bantuan langsung saking ngarsane Gusti Allah. BLT. Bantuan langsung tunai saking ngarsane Gusti Allah. Lek ndak ana bantuan ndak iso ngomong. Dadi kula mbek sampean ngomong napa mawon ndak ada asarnya. Sing ana asar niku penggaweane Gusti Allah. Barang iki lho, engkok iki saiki atos iki, engkok gembuk iki. Sing isana ndadekno cangkem niki ngomong gembuk ya Gusti Allah. Kalau terjadi kecocokan betul dengan apa yang kita bicarakan, berarti kecocokan ini memang sudah dikehendaki oleh Gusti Allah. Kecocokan niku parintene dikarepne Gusti Allah. Ngoten. Lah niku lek wong arif niku wa innamal tidak akan bisa berbicara apa-apa. Kados dawuhe Asy-Syaikh Yusuf Al-Ajami bi yasma'u, manusia itu bisa mendengar karena pertolongan saya, katanya Allah. Wa bi yubsiru, manusia bisa melihat karena pertolongan saya. Wa bi yantiku, dan karena pertolongan saya juga manusia itu bisa bicara. Sedoyo niku tidak ada yang lepas saking kekarepane Gusti Allah. Mboten wonten sing ucul saking kekarepane Gusti Allah. Kita mendengar sesuatu, kita butuh telinga. Telinganya butuh tidak sumpet. Di alat jeruni kuping kudu ana alat yang bisa dibuat untuk mendengar. Mboten saged ngrungokno ndak kadek kuping ndak iso. Ana kupinge disumpet ya ndak iso krungu. Kita bisa mendengar itu semata-mata hanya karena pertolongan saking ngarsane Gusti Allah. Pun niki monggo kita terusaken. Intaha wis rampung apa kula Syekh Yusuf Al-Ajami. Wasu ilalan den takoni sapa ba'duhum setengah ulama anil fana isaking mas alai fana. Fakola mongko dawu sobabak duhum, huwa utawi fana iku anta bedua yen to pertelo al azmatu sop opo sifat keagungan wal jalalu tegese keagungan alal abdi ing atase kawula patun simong kong lalekaken opo al azma hi ing abet adunya patun sihi mongko ngelalekaken opo al azma hi ing abet ngelalekaken adunya ing dunya wal akhiratan ing akhirat wa darajatilan ing biro-biro pangkat antab dua iku yen to bertelo opo al azma tu keagungane Allah wal jalalu tegese keagungane Allah alal abdi ing atase kawula patun sia mongko ngelalekaken opo al azma adunya ing dunya wal akhiratan ing akhirat wa darajatilan ing biro-biro derajat wal ahwalalan ing biro-biro tingkah wal maqamatilan biro-biro pangkat wal azkarolan biro-biro zikir. Wonten ba'dil ulama ditakokaken nopo sih sakjane sing dimaksud fana niku. Fana niku maknane tenggelam. Tenggelam itu apa sebetulnya? Di dalam istilahnya tauhid hikam niki wonten istilahnya makom fana. Fana niku ya nopo karepe? Fana niku artinya antab dual azmu azmatu wal jalalu. Tampaknya kebesaran Allah, tampaknya keagungan Allah terhadap seorang hamba yang akhirnya hamba itu menjadi lupa dengan dunia dan akhirat. Niku jenengi fana. Dengan keagungannya Allah, manusia niku lali. Lek ono nek donya lali, nggih lali lek ono akhirat. Keasikan, keenaan ngrasakno keagungane Allah. Dadi mati niku ndak anok, Pak. Lek wis mati niku ndak anok, urip otomatis nggih mboten wonten. Awak niki sirna punan. Hilang pandangan diri kita karena kebesaran Allah menghadang di depan mata kita. Awake dhewe wis dak ketok. Sing ketok mung keagungane Allah. Pangkate dhewe mboten ketok, sing ketok keagungane Allah. Makom fana niku lek kula kali panjenengan ngertos nanti wonten cerita hikayah ingkang pernah dalam angkat nggih menika ceritanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu kekayaan yang sekian melimpah ruah, banyak sewuge Ibrahim bin Adham. Niku terlupakan begitu saja, ditinggal oleh Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham niki ucul nang alas, mboten ngetok nang menungso, ngedoh saking menungso, lali nang awake, lali nang dunyone, lali nang pangkate. Le awake niku dadi anake raja. Napa kok iso lali? Karena dia melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yo gede Gusti Allah, lek kula mbih sampean kepengin ngangen-ngangen gede nih Gusti Allah. Sampean delok kehebatane wong sing bangun gedung setinggi 200 lantai. Tukur banget. Itu makan waktu berapa tahun? Mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Dengan alat berat yang Masya Allah canggihnya, dengan pekerja yang Masya Allah pinternya. Kebesaran bangunan yang sekian ratus lantai itu coba kita bandingkan dengan kebesaran gunung. Sing Gusti Allah gawe gunung ndak repot-repot. Allah katene ngetokno banyu ngekei tsunami siluk blek entek kabeh niku. Itu Allah enggak pakai peralatan apa-apa. Mek digenduk tok blek. Banyu niku tanang daratan wong ribuan sing mati. Ini namanya kebesaran Allah. Wong gena-gena lho, wong sehat-sehat. Sekolah ya dukur. Pangkat yo dukur, bayaran ono, mek krono frustasi, nang Allah diwalik akali iso dadi kaya wong edan. Bunuh diri secara mendadak, mek bunuh dirinya keliru. Kadang-kadang bunuh diri nyemplung nang koboan. Siapa yang akan bisa merubah akal orang yang sudah pandai? Sinten sing iso ngowai akali wong sing wis pinter, nggak ada titel, sekolah wis dukur, tapi nang Allah dikei frustasi, nang Allah dikai sifat putus asa, akhirnya bunuh diri. Kalau bukan keagungan Allah, apalagi jawabannya. Wono wong suki, umai mentereng, montoring gapi, menengi niku koyok nesu mawon, merengut mawon. Setelah ditanyakan, ternyata hutangnya terlalu besar. Sopo sing gawe utang gede, kangge uang sing wis suki, umai magrung-magrung mentereng koyok ngoten. Kalau bukan keesaan Allah. Sementara itu kita main ke pasar, wonten tiang dodolan dawet. Kelambini rupani seminggu niku salin pingsan. Katik mambu kelambini, tak patik adus wongi. Mulai niku guyang-guyu padahal batin nenek didik. Siapa yang dapat memasukkan rasa bahagia dan bisa tertawa nang atine wong sing dodolan dawet batin mek 10-15 ewu. Dan siapa orang yang mampu memasukkan rasa sumpek, rasa susah nang wong sing tumpakane mobil mawon. Pangkate dukur, dunyane wis akeh, anake sekolah wis tutup kabeh, tapi kok sik kudu ngersula mawon. Ini adalah murni keagungan Allah. Setelah kulo kali panjenengan delok keagungan Gusti Allah, lali nang awak iki wis. Dadi lek ngoten awak niki ndak ngeroso bener mawon. Mboten ngeroso kudu bener mawon awak niki. Ngeroso awak niki wis ndak ana. Ndak ana hasile urip, ndak ana oleh ibadah, ndak ana oleh bagus nang Gusti Allah. Artine bukan putus asa. Sekian banyak amal yang dia lakukan sama sekali tidak mendapatkan tempat dalam hatinya. Maknane sik kurang mawon beramal baik dateng ngarsane Gusti Allah niku jenenge wong makrifat. Itu wong sing aku arep apik karepe dhewe tok mboten. Jadi nikilah yang disebut dengan orang makrifat. Awake mari zikir, mari maca selawat sak juta lali wis. Awake mari poso 41 dina ping 7 lali. Awake duwe titel DRS, insinyur, engineer, MPD, MHUM, MSI, MMMM sembarang profesor, dokter, semuanya terlupakan karena dia menganggap yang paling agung adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa tufnihi lan nyirnoaken apa al-azmah hi ing abet angkuli syai'in saking saben-saben swiji-wiji wa an aklilan saking akali abet wa an nafsilan saking ati saking nafsu saking awak dhewe abet wa fana'ilan sirnone abet an lasya wa an fana'ilan saking sirnone abet anil fana saking fana sirno saking sirno saking sirno fayagriku moko kerem sapa abet fit ta'zimi ing dalam ngegungaken ing ngarsane Gusti Allah. Dadi awak iki koyok tenggelam karena dia hanya menganggap kebesaran ini hanya miliknya Allah. Dek iso ibadah hanya karena Allah. Dek iso dadi wong mapan hanya karena Allah. Dek iso dadi wong ahli loman ya krono Allah. Dek dadi wong ganteng ya krono Allah. Dek menjadi orang yang sukses krono Allah. Dadi wong sing waras krono Allah. Kering Allah, bongko Allah, semuanya Allah. Lho niku jenenge wong al-arif billah. Mila saking menika mandhar muga ngaos kula kali panjenengan menika dados manfaat ingkang betul-betul bermanfaat kangge kehidupan kita baik yang sekarang ataupun mangke wonten di swargane Gusti Allah. Sakmenten ingkang saged dalem aturake salalopot kunyuna kurang punten hadanallahu wa iyyakum bil afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.